Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum min syiddati 'adzabin nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempermudah kita pada malam hari ini untuk melakukan satu amalan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir nanti. Demikianlah di dunia manusia, terkhusus kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal. Karena memang dunia ini adalah tempat untuk beramal. Melakukan amalan kebaikan, melakukan amalan-amalan kesolehan yang insyaallah buah dari apa yang kita tanam akan kita petik di akhirat kelak. Banyak hasungan atau dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kaum muslimin untuk banyak beramal, menggunakan kesempatan di dunia untuk melakukan amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan kesolehan. Di antaranya ada sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengatakan, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya, Rasulullah memegang kedua pundaku. Itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah memegang pundaku, kemudian mengatakan, faqala ya kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah engkau di dunia sebagai orang asing, aw abiru sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan kita ketahui seorang al-gharib, seorang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan, itu hanya lewat di satu negeri. Ketika orang sedang melakukan perjalanan, dia hanya lewat saja. Dia tahu bahwasannya dia tidak akan tinggal di situ selamanya. Makanya dia mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk sampai kepada negeri yang dia tuju. Sebagaimana disebutkan, kita ini sebagaimana orang asing. Kita di dunia ini adalah al-ghuraba, al-gharib, asing, atau abiru sabil. Sementara kita di dunia tidak akan lama. Oleh karena itu Rasul menyebutkan menasihatkan kepada Abdullah bin Umar, kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil. Karena seorang yang sedang melakukan perjalanan, dia tahu dia singgah di satu tempat itu untuk sementara, sehingga dia mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk melakukan perjalanan ke tempat yang dia tuju. Sebagaimana kita di dunia, dunia ini adalah sementara, ya, fana. Maka disebutkan oleh Allah dan Rasulullah diperintahkan untuk banyak-banyak beramal. Karena kesempatan kita di dunia memang hanya sekali untuk beramal. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, melanjutkan memberikan nasihat setelah Rasulullah mengatakan demikian, yaitu idza asbahta atau idza amsaita fala tantadhiris sabah, yaitu jika engkau ada di sore hari, maka jangan engkau menunggu datangnya pagi hari. Kita perhatikan berapa banyak orang yang di sore hari masih bersama kita, tiba-tiba tidak sampai di pagi hari sudah tidak ada. Tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai di pagi hari. Demikian juga idza asbah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, jika engkau berada di pagi hari, jangan datang menunggu datangnya sore hari. Yaitu bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan, karena tidak ada yang tahu apakah kita akan sampai kepada sore hari ataukah pagi hari. Kemudian beliau mengatakan, wa khudh min sihatik limaradik, ambil waktu sehatmu ketika kamu sehat, mempunyai banyak keluasan, mempunyai banyak kesempatan, limaradik, untuk datangnya waktu sakitmu. Antum perhatikan, ketika orang sehat kesempatan untuk beramal lebih besar, ya, dibandingkan orang yang sakit. Ketika sudah sakit, tertimpa penyakit, untuk pergi mengambil air wudhu saja mungkin sulit. Maka ini berat. Ya. Maka di sini beliau menasihat, khudh min sihatik limaradik, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa khudh min hayatik limautik, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena apa? Karena ketika sudah mati, sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Terputus kesempatan seorang Bani Adam atau seorang manusia, ketika dia sudah mati, terputus kesempatan bagi dia untuk beramal. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, idza matal insan atau idza mata ibni Adam, in qata anhu amaluhu, hilang kesempatan bagi dia untuk beramal. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Maka ini adalah nasihat, ya. Nasihat untuk ana pribadi dan juga ikhwan wa akhwati fillah, untuk bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Betapa banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang penyesalan orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang zalim, orang-orang yang lalai di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai mereka di dunia. Itu minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal. Untuk melakukan amalan kebaikan. Bahkan disebutkan ketika datang kematian kepada mereka, kepada orang-orang kafir, memohon mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma taraktu, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia untuk apa? Untuk beramal yang dulu aku tinggalkan ketika di dunia. Ini ada salah satu ayat yang menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir, demikian juga di ayat-ayat yang lainnya penyesalan orang-orang zalim yang dia melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ke dunia dikembalikan agar beramal. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan. Betapa banyak saudara kita yang sakit, sulit untuk beramal. Maka kesempatan, gunakanlah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk bersegera di dalam beramal. Banyak amalan-amalan kebaikan itu banyak ya. Thalabul ilmi, mendatangi majelis-majelis ilmu. Kemudian juga meninfakkan atau mensedekahkan harta-harta kita. Ketika datang himbauan ta'awun, himbauan membantu saudaranya sedang dalam kesulitan, maka bersegera. Karena tidak tahu apakah kita bisa beramal setelah itu atau tidak. Bersegera di dalam, atau badiru bil a'mal, bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Maka ini ada nasihatan atau nasihat untuk anak pribadi dan juga untuk ikhwan wa akhwati fillahi jami'an. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa melakukan amalan kebaikan. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kemarin kita telah sampai pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang panjang. Sebagaimana disebutkan bahwa hadis tersebut menyebutkan bagaimana malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya mengajarkan tentang Islam. Bertanya, yaitu pengajaran dalam bentuk bertanya, pertanyaan. Bagaimana malaikat atau malaikat Jibril alaihi salam datang dalam bentuk seseorang, bukan dalam bentuk aslinya. Ya. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah dan para sahabat dalam bentuk seseorang atau seorang laki-laki. Maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah atau ya Muhammad, akhbirni anil Islam atau anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wa iqami salah wa ita'i zakah wa shaumi ramadhan wa hajjil bait. Ini pengajaran pertama yang diberikan kepada para sahabat. Kemudian yang kedua bertanya tentang masalah al-iman, ya. Fa akhbirni anil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yu'minu bil qadari khairi wa syarri." Kita sampai pada antum mina billahi yang kemarin. Nah. Maka sebagaimana kemarin disebutkan, apabila disebutkan Islam dan iman di dalam satu tempat disebutkan dua-duanya, maka iman atau Islam ini amalan apa kemarin? Amalan jawarih, amalan anggota badan, iya. Adapun apabila disebutkan ataupun Islam atau iman bermakna apa? Amalan batin, iya. Nah, apabila disebutkan bersama salah satunya saja, maka dia mengandung makna iman dan mengandung makna Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun iman yang kedua. Yaitu antu wa malaikatihi. Maka disebutkan salah satu dari faidah disebutkannya wa malaikatihi. Maka di sini adalah isbatul malaikah, yaitu penetapan adanya malaikat. Adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya, iya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang penciptaan malaikat, beliau bersabda, "Khuliqatul malaikat atau khuliqatil malaikatu min nurin." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marjin min nar," yaitu diciptakan dari kobaran api. "Wa khuliqa adamu," dan diciptakan Adam itu diciptakan, "mimma usifalakum," yaitu diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Nah, malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Dan alam atau alam malaikat adalah alam alamul ghaib. Alam ghaib yang hendaknya seorang muslim mengimani perkara-perkara ghaib tersebut sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat. Yang pertama, kita mengimani nama-namanya. Mengimani nama-nama malaikat. Baik itu yang disebutkan namanya ataupun tidak. Di antara malaikat yang disebutkan namanya adalah Jibril alaihi salam. Demikian pula malaikat Israfil, ya, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga yang tidak disebutkan namanya banyak, ya, malaikat yang Allah perintahkan meniupkan ruh dan empat perkara pada janin yang nanti akan lewat pada hadis yang keempat. Disebutkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan pada janin ruh. Summa yursalu al malaku fayanfuhu fihi ar-ruha. Kemudian menulis empat perkara ya pada janin tersebut. Demikian pula malaikat penjaga gunung. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Thaif, kemudian dilempari oleh penduduk Thaif, Rasulullah ditawari oleh malaikat penjaga gunung, kalau engkau menghendaki maka aku akan timpakan gunung ini di tengah-tengah penduduk Thaif. Nah, tetapi Rasulullah memaafkan mereka dan mendoakan penduduk Thaif, keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Banyak ya malaikat yang tidak disebutkan namanya. Nah, ini wajib kita imani adanya mereka. Demikian juga kita mengimani tugas-tugas atau apa yang mereka lakukan, ya, sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam sebagai penyampai wahyu, ataupun malaikat Israfil sebagai apa? Peniup sangkakala, ya, Asur ketika terjadinya hari kiamat. Demikian juga malaikat yang datang kepada mayit ketika diletakkan di dalam kuburnya kemudian ditinggal oleh para pengiringnya. Datang munkar wa nakir, memberikan pertanyaan kepada sang mayit. Dan masih banyak yang lainnya. Ini ada yang menjaga penjaga surga, kemudian penjaga neraka. Nah, ini wajib kita imani. Demikian juga wajib kita mengimani sifat-sifat mereka yang disifati di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Bagaimana disebutkan bahwasanya Jibril alaihissalam wujud aslinya itu ada 600 sayap. Ada 600 sayap. Qad saddal ufuq. Yang sayap tersebut memenuhi ufuk. Rasulullah dua kali melihat Jibril alaihissalam di dalam wujud aslinya. Adapun di dalam wujud selain aslinya sering, ya. Salah satunya beliau menyebutkan bahwasanya beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam ketika menemui beliau dalam wujud seorang sahabatnya, Dihyah al-Kalbiyah ini. Jadi malaikat Jibril alaihissalam ini menemui Rasulullah kadang dalam bentuk sahabatnya tersebut. Dan demikian juga kita wajib untuk membenarkan mereka dan mencintai mereka. Li'annahum ibadullah qa'imuna bi'amri. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang menegakkan atau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang malaikat. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan ini adalah perkara ghaib. Bukan dengan akal. Perkara-perkara ghaib itu tidak di bukan dengan akal-akal manusia. Ketika sebagian orang yang tersesat, wah ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kuburan yang sempit seperti itu akan didudukan sang mayit kemudian ditanya oleh dua malaikat. Kan ini bukan ranahnya akal manusia. Ya. Tapi keimanan dia. Ini adalah khabar Rasulullah SAW. Wa nusaddiquhu, dan kita membenarkan kabar tersebut. Demikian juga dengan alamun malaikah. Kemudian beliau Allah Rasulullah SAW menyebutkan wa malaikatihi wa kutubihi. Maka wajib bagi kita untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya. Tapi bentuk keimanan tersebut adalah secara umum, ya. Secara umum kepada kitab-kitab sebelumnya yang disebutkan namanya ataupun tidak, ya. Kita mengenal adalah ada kitab Taurat, ya. Ada Zabur, kemudian Injil, Suhuf Ibrahim. Maka kita mengimani secara umum bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan kepada rasul-rasulnya. Adapun secara tafsil, secara rinci isinya, isi kitab-kitab tersebut yang telah lewat selain Al-Quran, maka kita mengetahui bahwasanya kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan, ya, dirubah oleh orang-orang yang sesat. Nah, kita mengimani secara umum bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur kita tahu diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam, ya. Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita beramal dengannya adalah dengan Al-Quran tersebut, yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab-kitab sebelumnya, kita mengimani secara umum bahwasanya kitab tersebut atau kitab yang disebutkan tadi telah diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Adapun tafsilan secara rinci isinya, nah ini telah mengalami banyak perubahan. Ya. Kita hanya mengimani secara umum saja. Adapun secara tafsilan bahwasanya kitab-kitab tersebut telah dirubah, telah diganti, dan tidak mungkin seseorang itu sekarang kita untuk membedakan ini benar apa tidak, ini perubahan atau tidak. Sehingga secara umum kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk beramal dengan kandungan isinya. Kemudian beliau menyebutkan wa rusuli, yaitu kepada beriman kepada rasul-rasulnya, yaitu rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya. Dan kita beriman kepada mereka atau mengimani mereka baik yang disebutkan namanya ataupun tidak. Karena banyak, ya. Biasanya Allah telah mengutus para rasul kepada kaumnya. Baik kita mengetahui namanya ataupun tidak. Karena banyak di dalam Al-Quran disebutkan ataupun di dalam hadis-hadis akan tetapi tidak disebutkan nama rasul-rasul tersebut. Dan awal Rasul, Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Inna auhayna kama auhayna ilaika wan nuhi min ba'di. Dan kami telah wahyukan kepada Nuh, atau kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kamu wahyukan pada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahmu. Demikian pula di antara nabi dan rasul tersebut ada ulul azmi, ya. Ulul azmi minar rusul. Itu rasul-rasul yang mendapatkan cobaan lebih dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Disebutkan rasul-rasul tersebut siapa? Nuh alaihi salam. Jadi kalau ada ulul azmi minar rusul, yaitu nabi-nabi yang ulul azmi, itu yang pertama ada Nuh alaihi salam. Yang kedua Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah ulul azmi minar rusul. Kemudian yang selanjutnya wal yaumil akhir, yaitu hari akhir. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dinamakan hari akhir karena hari tersebut adalah hari terakhir setelah dunia. Tidak ada lagi hari setelah akhirat. Hari terakhir setelah dunia. Atau dinamakan juga Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Karena pada hari tersebut manusia dibangkitkan semua dari alam kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban atau dihitung amalan-amalan mereka. Ataupun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dinamakan dengan akhir, yaumil akhir, karena itu adalah akhir dari manusia, kehidupan manusia terakhir ya sudah di akhirat. Karena untuk manusia ini ada empat kehidupan, iya. Yang pertama di mana? Ad-darul ula, untuk manusia di dalam perut ibunya, iya. Ini tempat yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-darus tsaniyah, di dunia. Ad-darus tsalitsah al-barzakh, di alam kubur, iya. Dinamakan barzakh karena alam barzah ini, alam kubur ini menjadi pemisah antara dua hal, yaitu dunia dan akhirat. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya dina bermakna barzah karena dia ini adalah pemisah di antara dua hal, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Adapun yang terakhir wad-darur rabi'ah al-yaumul akhir, yaitu hari akhir, yaitu hari kiamat. Karena tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Itu akhir, di akhirat nanti. Tidak ada kehidupan setelah akhirat. Dan di akhirat ini manusia itu hanya ada dua pilihan. Iya. Dia di al-jannah atau di an-nar. Ini kehidupan di akhirat. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwasa iman kepada hari akhir masuk padanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu mengimani seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi setelah kematian. Masuk padanya yang terjadi di alam kubur. Dari pertanyaan kepada mayit tentang Rabbnya, agamanya, nabinya, dan yang terjadi di alam kubur, dari nikmat kubur dan azab kubur. Ini kita harus mengimani, yaitu mengimani segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah dari kejadian setelah kematian, dan masuk pada perkara tersebut adalah kejadian di alam kubur. Pertanyaan kepada mayit tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. dan yang terjadi di dalam kubur dari nikmat kubur atau adab kubur. Karena duduk di alam barzah, di alam kubur, manusia itu ima dia mendapatkan azab kubur ataukah mendapatkan nikmat kubur. Disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib bagaimana gambaran tentang nikmat kubur dan azab kubur. Orang yang dia mendapatkan nikmat kubur, Allah akan membukakan pintu dari arah al-jannah, dihamparkan tikar dari al-jannah, dari syurga, harum semerbak dari al-jannah, dan kuburannya itu diluaskan sejauh mata memandang. Itu nikmat kubur. Adapun azab kubur disebutkan dalam hadis tersebut, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu dari an-nar, panas luar biasa. Kemudian bau yang sangat menyengat, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kuburan orang yang mendapatkan azab kubur, disebutkan dalam hadis tersebut, sampai tulang belulangnya itu saling berhimpitan. Ini bentuk azab kubur. Nah, ini kita imani. Kemudian yang terakhir, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, yaitu mengimani takdir yang baik dan buruk. Dan mengimani takdir yang baik dan buruk ini mencakup empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk ini mencakup empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, baik secara umum maupun secara terperinci, dahulu ataupun yang akan datang. Ini yang pertama. Ketika mengimani takdir baik dan buruk, harus ada empat perkara padanya. Yang pertama adalah al-ilmu, bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu, baik secara umum maupun secara rinci, dahulu ataupun yang akan datang. Kemudian yang kedua, atsani, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauhul Mahfuz takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi takdir seluruh makhluk ini sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz semuanya, ya. Ila qiyamisa, sampai hari kiamat. Atau yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Al-ilmu, kemudian yang kedua al-kitabah. Kemudian yang ketiga adalah al-masyi'ah wal-iradah. Yang ketiga itu, yaitu kita mengimani bahwasanya segala kejadian yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Dan kejadian yang tidak Allah kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Al-masyi'ah wal-iradah. Yang keempat ada al-khalqu, itu penciptaan. Mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini yang keempat atau yang terakhir, ya. Jadi ketika beriman kepada takdir baik dan buruk, ini ada empat perkara. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang keempat al-masyi'ah wal-iradah, yang keempat adalah al-khalqu. Nah, ini adalah beriman kepada takdir buruk dan takdir yang baik. Maka seorang muslim, ketika dia beriman kepada takdir baik dan buruk, ketika dia tidak mendapatkan atau yang terluput darinya, maka dia tidak akan bersedih. Iya. Ataupun ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia tidak akan berlebihan di dalam mendapat berbahagia. Kemudian di dalam hadis tersebut, Jibril alaihi salam bertanya lagi kepada Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun seorang mukmin yakin bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat ketika di dunia, iya. Tetapi karena keyakinan, keimanan dia, maka dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, dan jika dia tidak melihat Allah, dan memang tidak akan terlihat Allah di dunia, iya. Adapun di akhirat, maka nikmat yang paling besar diberikan kepada ahlul jannah oleh Allah adalah ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Di akhirat seorang mukmin, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk syurga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada hari kiamat nanti, di hari akhir, iya, di akhirat bukan di dunia. Maka ini adalah ihsan, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama, iya. Jadi kalau di istilah sebuah piramid atau piramid ya segitiga, maka yang paling bawah itu adalah Islam, iya. Kemudian di tengahnya iman, yang terakhir adalah ihsan. Sedikit orang yang ketika dia beribadah bisa mencapai derajat ihsan. Nah, ini adalah tingkatan di dalam agama, iya. Islam, iman dan ihsan. Dan maknanya ihsan di sini disebutkan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, karena memang tidak akan melihat manusia, manusia tidak akan melihat Allah di dunia, maka yakinlah bahwasanya Allah itu melihatmu, mengawasimu. Kemudian qala fa akhbirni anisaah, kabarkanlah kepadaku tentang as-saah, hari kiamat. Yaumun azimun, haulun jasimun, hari yang besar. Kejadian-kejadian luar biasa pada hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya, yaitu Rasulullah, itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi disimpulkan bahwasanya di sini utusan Allah dari kalangan malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihi salam itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Israfil alaihi salam yang disebutkan sebagai peniup sangkakala itu tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat kapan terjadinya adalah Allah saja yang mengetahuinya. Inna allaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Maka kalau ada orang mengaku kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka dia kadzib, pendusta besar. Dikatakan pendusta. Rasulullah saja tidak mengetahui. Jibril alaihissalam, malaikat paling mulia, tidak mengetahui juga. Israfil alaihi salam, sang peniup, sangka kala itu tidak mengetahui. Disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya hari kiamat kapan terjadinya itu adalah salah satu ilmu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surah Luqman, ayat terakhir, inna allaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Ya, jadi dia hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian setelah menjawab demikian, maka Jibril alaihissalam bertanya lagi. Fahbirni an amaratiha, kabarkanlah, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Karena hari kiamat ini memiliki tanda, iya. Baik sughra maupun kubra, tanda yang kecil maupun tanda yang besar. Maka Rasulullah menyebutkan di sini salah satunya antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang wanita melahirkan tuannya. Antum perhatikan pada lafaz antalidal amatu rabbataha. Maka di dalam lafaz ini banyak tafsiran disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, itu ada sampai 7 pendapat tentang makna perkataan antalidal amatu robata, wanita yang melahirkan tuannya. Maka beliau menyebutkan bahwasanya maksud dari perkataan ini adalah maknanya yaitu pada salah satu tanda dari hari kiamat ini ada bahwasanya terjadi perbuatan durhaka yaitu anak-anak kepada orang tuanya semakin merajalela ketika menjelang terjadinya hari kiamat. Mereka menyikapi orang tua mereka seperti tuan kepada para budaknya. Dengan merendahkan, mencela, menyiksa, mempekerjakan mereka. Sehingga orang tua mereka dianggap sebagai tuannya. Ini salah satu makna atau tafsiran antalidal amatu rabbataha, yaitu pada hari atau salah satu yang menjadi tanda hari kiamat bahwasanya anak-anak nanti mereka ini durhaka kepada kedua orang tuanya, menyikapi orang tua seperti budaknya, merendahkan, mencela, menyiksa, mempekerjakan mereka sehingga dianggap tuannya yang anaknya ini dan orang tuanya dianggap sebagai budaknya. Ini tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian tanda yang selanjutnya antara al-hufatal aurata al-alata ri'a'a syai yatatawaluna fil bunyan, yaitu engkau melihat penggembala kambing yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Kemudian qala thumma talaqa falabistu maliyan, kemudian orang tersebut pergi. Siapa orang tersebut? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril setelah selesai bertanya pergi, dicari oleh para sahabat tidak ada, tidak ketemu. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala li, yaitu Rasul bertanya kepada Umar, ya Umaru atadri man isail, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya? Maka dijawab oleh Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu, sesungguhnya dia yang tadi datang adalah Jibril alaihi salam, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Maka ini adalah penjelasan tentang hadis yang kedua. Maka sebelum diakhiri, di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam hadis ini terdapat hasungan, dorongan bagi seorang muslim untuk mempelajari agamanya. Terdapat dorongan bagi seorang muslim, hasungan bagi mereka untuk mempelajari perkara agamanya. Terlebih lagi ahlu sunnah. Iya. Ketika kita mengklaim, mengaku kalau kita orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah, maka suatu hasungan bagi kita untuk belajar. Iya. Belajar mendatangi majelis ilmu. Seorang suami mempelajari apa kewajiban-kewajiban dia terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri mempelajari apa kewajiban dia yang harus dia lakukan untuk menunaikan hak-hak suaminya. Terlebih lagi seorang suami, dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah memerintahkan kepada kita kaum laki-laki, kepala keluarga, untuk menjaga diri kita terlebih dahulu dari api neraka. Makanya perlu kita mendatangi mengetahui mana perkara yang diperintahkan oleh Allah, maka yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang. Maka kemudian juga Allah menyebutkan wa ahlikum, dan keluargamu. Menjaga istri kita, anak-anak kita, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui perkara ini, caranya adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Iya. Maka bersemangatlah sebagai seorang ahlu sunnah, kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Demikian yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.